Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli produk atau membeli barang dengan pembayaran berjangka, asalkan itu ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, transparan ialah maksudnya ialah ada batas waktu yang jelas kapan Anda membayar, misalnya setelah 2 bulan atau 3 bulan atau setahun 2 tahun. Selama itu disepakati maka tidak masalah. Karena membeli produk dengan cara berutang seperti itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga halal secara aturan syariat asalkan transparan dan juga disepakati kedua belah pihak. Wallahu taala alam.